berjanji setia padaku. Namun akhirnya kini tinggalkan diriku. Terima di masa lalu, membawa kisah selama hidupku. Tiada ku lupa tinggalkan diriku.